Salah satu aktor kondang Jawa Timur tuh. Aktor bertalenta, banyak penggemarnya, suaranya merdu. Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana. Keri Mahesa Yupalapa. Selamat siang. Walahan Jepara, kita religian dulu ya Mas Bos, bareng Yupalapa. Tahirna, tahirna, wal maafunna. kasih, tepuk-tepuk dulu dong yang paling rame buat nyupa lapar di sini, Mas Bos. Terima kasih.